ulama-ulama yang dengki. Dia terus lihat-lihat Ustaz Somad diundang terus, berapa dia dapat. One Pride sekarang ini, One Pride TV One kan? Ah, saya lihat kalau di TV itu saya dengan Nuril ini sama beratnya. Bilang sama iya ini kan direkam di YouTube, bilang sama Karni Ilyas TV One, anaknya Abu Rizal Bakri. Suruh Nuril timbang berat, Ustaz dengan Ustaz di atas ring. Kenakalan saya cuma satu, berkelahi. Nah ini jangan sampai kamu, jangan sampai kumat lagi, kan begitu kira-kira. Hah? Apalagi ada One Pride sekarang ini, One Pride TV One kan? Ah, saya lihat kalau di TV itu saya dengan Nuril ini sama beratnya. Bilang sama iya ini kan direkam di YouTube, bilang sama Karni Ilyas TV One, anaknya Abu Rizal Bakri. Suruh Nuril timbang berat, Ustaz dengan Ustaz di atas ring. Mas apa itu MMA? Ya? MMA. Itu masuk di situ TV One, One Pride. Suruh naik dia di ring, suruh ukur timbang, kita berhadapan. Jangan pakai-pakai, jangan suka memperalat orang lain, saudara muslim di Jawa diperalat, kemudian Ustaz Somad juga di Riau tidak usah suruh orang. Udah saya dengan Nuril aja di atas ring. Sok-sok jagoan Ustaz itu bukan berkelahi. Ustaz itu didik umat itu ke jalan yang lurus. Sok-sok bajingan. Makanya saya selalu katakan, lebih baik mantan kafir, mantan bajingan jadi Ustaz daripada mantan Ustaz. Kalau mau jadi bajingan, bajingan sekalian. Ada ringnya, ada tempatnya. Di mana? MMA, TV One. Lapor. Lapor kepada Karni Ilyas. Pak Karni, saya mau lawan Yahya Waloni. Dia ceramah di YouTube mau lawan saya. Alhamdulillah. Memang ini terulang lagi dulu-dulu ini. Kalau mau jadi petinju, mau jadi tukang kelahi, jangan jadi ustaz. Sana latihan pukul sansak sana. Salurkan bakatmu. Di dalam dakwah begini enggak ada. Jangan pikir masalah duniawi. Ghadwatun fisabilillahi aw rahatun khairun minat dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Jadi kita berkumpul begini untuk bekal mati besok. Bagaimana kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Sampai di surga sana kita ketemu pengurus masjid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kemana Ustaz? Enggak, sebentar lagi ambil handuk. Ustaz tempatnya di mana? Cuma lantai 10. Iya, Ustaz-Ustaz yang begini tempatnya di lantai 10. Jamaah di lantai bawah. Yang enggak sholat-sholat, tukang kebun. Enggak apa-apa biar tukang kebun. Yang penting surga. Masuk surga, ketemu pengurus masjid, ketemu tentara, ketemu polisi. Hah? Sama-sama kita di dalam. Kenal di mana Pak sama saya? Di Pekanbaru, masa Ustaz lupa? Saya waktu itu kan mewakili Kapolsek. Oh iya ya. Kenapa Kapolsek tidak hadir? Takut. Kenapa Dan Ramil tidak hadir? Sibuk. Kenapa Camat tidak hadir? Takut. Siapa yang datang? Ustaz Yahya. Pantas. Itu kan, disorot nanti. Enggak apa-apa, kita bicara kebenaran. Jujurlah, angkatlah wajah kita kalau bicara tentang kebenaran. Enggak usah di belakang-belakang layar, depan-depan begini. Hah? Kalau di belakang layar itu enggak betul itu. Sama dengan teroris kan? Mau bom orang, rakit dulu, rancang dulu, nanti enggak ada orang baru bom. Itu tindakan penakut itu. Bukan orang Islam itu. Di Pekanbaru ini ada tuh yang kurang ajar begitu. Polisi lagi jaga di pos orang Islam yang aktif di masjid polisinya, dibantai sama teroris. Apa yang dia bawa? Islam yang dia bawa. Bukan Islam yang begitu. Kalau Islam begini nih, tembak langsung. D T L. Dakwa tembak langsung. Ah itu baru namanya mujahid. Urusannya nanti kalau ada yang tersinggung, sudah ditangkap. Ustaz Yahya ditangkap. Kenapa? Karena mengatakan Megawati cepat mati. Enggak tahu siapa yang sebarkan informasi itu. Saya masih hidup ya, polisi belum panggil saya. Kalau polisi panggil saya jawab. Kenapa Ustaz bilang Megawati cepat mati? Enggak, kalau dia sudah mati, Pak, dia tahu di sana ada akhirat. Dia kan yang mengatakan akhirat itu seperti sudah kita tahu. Ustaz-ustaz itu adalah peramal. Ustaz enggak tersinggung, bukan ustaz itu penakut. Hah? Tersinggung sebagai pendakwa, kami tersinggung. Tinggalkan kafir, masuk Islam, tujuannya adalah akhirat. Itu yang menjadi tujuan saya. Panitia masjid sini enggak kenal sama saya? Enggak ada satupun saya kenal. Novi yang telepon saya, tolonglah Ustaz. Kita ini berteman dari Manado. Memang enak kalau ada koneksi begitu ya. Hah? Boleh saya datang. Tanya sama Ibu Novi, apa saya pernah bilang? Nov, satu kali ceramah sekian juta ya. Tanya. Saya hotel saja bebas gratis. Itu tuh, tadi malam, tadi siang, istri saya mau makan siang, beli makanan, Allahu Akbar. Begitu lihat ustadznya, ya gratis semua. Jadi enggak kamu bayar, Dek? Enggak. Rupa-rupanya kenal, Pak, orangnya. Siapa? Enggak tahu, tapi dia kenal. Istri Ustadz Yahya, ya? Iya. Bu, Ustadz di mana? Di hotel. Semua gratis. Itu kan sudah cukup. Nikmat Allah. Kalau saya pikir satu ceramah, sekian juta. Nih jadwal saya full. Dikali 5 juta, waduh, sudah miliarder saya. Nah, itu tuh yang dua orang di Trans 7 itu. Itu barangkali yang mereka pikir, Ustadz Somad sana kemari, dibayar berapa ini? Sama, kita ini Ustadz yang ikhlas di jalan Allah. Beliau enggak pernah pakai target, ini supaya jemaah tahu. Yang dengki, yang iri, silakan iri sama beliau. Tapi saya dari mimbar ini mengatakan, Pak Ustadz Somad Al-Mukarram, adikku, ceramah, hadiri yang sudah terjadwal. Jangan mengecewakan umat, hadir saja, yakin saja Allah besertamu dan tidak ada setan yang akan mengganggu. Polisi sudah berjanji akan menjaga beliau karena beliau adalah aset umat. Polisi sudah berjanji. Yang penting gerakan-gerakan kelompok di masyarakat itu stop, redam, supaya pertarungan pilpres nanti ke depan akan ada kedamaian di negara kita Republik Indonesia ini. Amin ya Rabbal.